Rasulullah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira, amma ba'd. Masih kita pada bab al-idhafah. Sudah kita ambil beberapa bait dari pembahasan tentang al-idhafah. Nun anta lil i'rab aw tanwina mimma tudhif uhdif ka turi sina والثانية جر ومن أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ماخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية سوسرف أمينية. Kita lanjutkan kalau enggak ada pertanyaan, karena kalian ada yang mau ditanyakan. Soal jelas ya. Nun antalil i'rab atau tanwina, nun yang datang setelah huruf i'rab ataupun nun ataupun tanwin, ya, ataupun tanwin yang datang setelah harakat i'rab kalau tanwin, mimma tudhifa ihdhif, dari isim yang diidhafahkan buanglah itu. Seperti turisina. Dan yang keduanya yaitu mudhaf ilaihnya jarkanlah dan niatkanlah makna fi min atau fi apabila tidak cocok kecuali itu. Wallama khudha, kemudian juga makna lam ambillah untuk selain dua tadi min dan fa. Khususkanlah isim yang pertama pada idhafah apa? Mahdhah atau ma'nawiyah. Au atihi ta'rifa, atau berikanlah yang pertama ta'rif billadhi tala, dengan isim yang datang setelahnya yaitu mudhaf ilaihnya. Wa in yushabil mudhafu yaf'alu, apabila mudhafnya menyerupai yaf'alu wasfan dalam keadaan mudhafnya sebagai wasf, fa'an tankirihi la yu'zalu, maka dari nakirahnya jangan dijauhkan. Karubba rajina azimil amali, seperti seringkali rajina ataupun terkadang rajina azimil amali, ada seorang yang berharap kepada kami, memiliki harapan yang besar, angan-angan yang besar, dalam keadaan hatinya takut, khalilil hiyali, sedikit siasatnya ataupun kecerdikannya. Wazil idhafatu ismuha lafdhiyah, idhafa ini yang barusan dilewatkan tadi, rajina azimil amali murawwa'il qalbi qalilil hiyali, disebut dengan idhafa lafdhiyah. Yang sebelumnya disebut dengan idhafa yang mahdhah atau ma'nawiyah. Ya, kemudian وَوَصْلُ أَلْبِي ذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَالْجَعْدِ الشَّعَرْ أَوْ بِالَّذِي لَهُ أُضِيفَ الثَّانِ كَزَيْدٌ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِ وَوَصْلُ أَلْبِي ذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ. Dan menyambung al dengan idhafah ini, yang dimaksud dengan idhafah ini idhafah apa? Lafziyah atau ma'nawiyah? Lafziyah. Menyambung al pada mudhaf, khususnya pada idhafah yang lafziyah, mughtafar, dibolehkan, dimaafkan. Tapi ada syaratnya, in wusilat bithani kalja'di sya'ar. Ya. In wusilat, mana naibul fa'ilnya? Apabila disambung syaratnya. Mana naibul fa'ilnya wusilat? Al. Apabila alnya juga disambung, disertakan di sani dengan mudhaf ilaihnya, berarti dengan isim yang keduanya. Seperti al-ja'di sya'ar, orang yang ikal keriting rambutnya. Iya. Dari ja'uda masarnya ja'ada, ja'uda ya ja'udu ja'ada. Orang yang ikal keriting rambutnya. Menyambung al dengan mudhaf ini, yakni pada idhafah lafdhiyah, dibolehkan dengan syarat wusilat bithani, al tersebut juga disertakan atau disambung dengan isim yang kedua. Seperti al-ja'di sya'ar. Di sini pada mudhafnya al-ja'd ditambahkan alif lam. Boleh. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Yaitu isim yang keduanya pun disertakan padanya apa? Al. Seandainya dikatakan al-ja'di sya'rin, enggak boleh. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi yang pertama idhafahnya pada idhafah apa? Lafziyah. Dan yang kedua agar mudhafnya juga beral. Atau billadzi lahu udhifa tsani. Ini kembali mana? Ya, au billadzi lahu udhifa tsani. Atau dengan yang, dengan sesuatu yang kedua itu disandarkan padanya. Maksudnya apa? Alif lamnya ya. Tadi kan bisani, di sini ma'tufnya kemana? Biladzi kepada bisani. Ya. Jadi sebutkan in usilat, syarat yang pertama agar alif lam itu disambung dengan isim yang kedua mudhaf ilaihnya, atau alif lamnya disambung dengan ya, alladzi lahu udhifa tsani, dengan isim yang kedua itu disandarkan kepadanya. Au billadzi lahu udhifa tsani. Saya ulangi ya biar lebih mudah. Dari awal itu menyambung al ya, dengan mudhaf pada idhofah lafziyah dibolehkan dengan syarat yang pertama apabila alnya disambung dengan isim yang kedua itu mudhaf ilaih, atau yang berikutnya ya, alnya disambung dengan isim yang kedua itu disandarkan kepadanya. Paham ya? Jadi alif lamnya disambung dengan isim yang mudhaf ilaih itu disandarkan kepadanya. Kalau tadi yang pertama syaratnya agar alif lamnya ada pada apa? Mudhaf ilaih. Kalau sekarang yang berikutnya agar alnya ada pada isim yang mudhaf ilaih itu disandarkan kepadanya. Ya, paham gak nih? Panjangan gak? Ruwet, aduh. Au billadzi lahu udhifa tsani. Tadi yang pertama paham gak? Syarat yang pertama yaitu agar apa? Agar mudhafnya beral ataupun isim yang keduanya beral. Contohnya al-ja'di sya'ri, al-ja'di sya'ri. Yang kedua, agar mudhaf ilaihnya disandarkan kepada isim yang beral, itu sudah. Mudhaf ilaihnya enggak ada alnya, cuma disandarkan kepada isim yang beral. Ya, itu maksudnya. Ya. Au billadzi lahu udhifa tsani, atau ya, syaratnya alif lam disambung dengan isim yang asani, isim yang kedua itu mudhaf ilaih itu disandarkan padanya. Tadi bahasa mudahnya tadi. Syaratnya agar apa? Isim yang mudhaf ilaih disandarkan padanya itu beral gitu. Ya. Paham enggak nih? Apa? Ya ini contohnya ini setelah ini. Kazaidun idharibu ra'sil jani. Tuh. Zaid adalah seorang yang memukul ra'sil jani, kepala penjahat. Di sini idharib boleh ditambahkan pada mudhafnya alif lam karena idhafahnya apa? Lafziyah. Yang kedua, syaratnya pun terpenuhi, yaitu apa? Mudhaf ilaihnya ra's disandarkan kepada isim yang beral, al jani. Tuh. Ah, itu maksudnya ya, paham ya? Kita ulangi lagi terjemahannya. Menyambung al dengan mudhaf ini, idhofah apa? Lafziyah dibolehkan dengan syarat apabila al itu juga disambungkan dengan isim yang kedua, mudhaf ilaih. Atau al itu juga disambungkan dengan isim yang ya. Isim yang mana atau isim yang isim kedua itu disandarkan padanya. Atau isim yang mudhaf ilaih itu disandarkan padanya. Asalnya kan mudhaf ilaih, iya kan? Seperti Zaidun Ad-daribu ra'sil jani. Kalau dikatakan Zaidun ad-daribu ra'si janin, enggak boleh. Ya. Paham ya? Apa? Ya, yang asaniyah di sini ra'si. Pada contoh ini asaniyah ra's mudhaf ilaih, ini maksudnya asani mudhaf ilaih. Al-awalnya kan mudhaf ya. Asani mudhaf ilaihnya. Insyaallah paham kan? Oke. Masih bingung kaki? Masih bingung. Oh, saya masih belum bisa menjelaskan nih. Ulangi lagi. Ya. Menyambung al ya, pada idhofah lafziyah boleh dengan syarat. Ya, satu dari dua syarat ini. Syarat yang pertama agar al ini juga disambungkan bersama isim yang kedua. Yang dimaksud dengan isim yang kedua apa? Mudhafun ilaih. Isim yang pertamanya apa? Mudhaf. Contohnya al-ja'di sya'ar. Ya, silakan dikiaskan. Misal itu. Yang kedua agar ya, kalau tidak yang pertama terpenuhi maka yang kedua. Ya, atau alif lamnya disambung dengan isim yang mudhaf ilaih itu disandarkan padanya. Tuh, paham enggak? Hah? Bersambung dengan apa? Isim yang mudhaf ilaih atau isim yang kedua disandarkan padanya. Contoh Zaidun ad-daribu ra'sil jani, kita lihat. Ya. Mana di sini allazi yang dimaksud? Pada contoh ini ad-daribu ra'sil jani allazi, mana allazi? Allazi al-jani kan? Billazi. Allazi di sini mana? Al-jani. Iya kan? Betul enggak? Ya, diterapkan dengan contoh tadi. Au billazi, mana allazi di sini? Aljani. Asani mana asani? Ra's. Oh, itu kan? Ra's. Atau alnya disambung dengan allazi, isim yang. Asani, isim yang kedua itu atau mudhaf ilaih itu disandarkan kepadanya. Masuk apa paham? Paham ya? Paham enggak? Atau dulu nulis tulis, paham enggak? Utamakan paham dulu, nulis menanti. Dulu kalau Syekh Al-Hudayan itu, saya pernah baca satu artikel atau dengar dari siapa ya. Jadi beliau itu melarang murid-muridnya untuk apa? Menulis. Pahami aja dulu. Paham enggak? Enggak usah nulis. Ya, percuma nulis enggak paham. Paham itu yang paling penting. Nulis nanti bisa mendengar didengarkan kembali ya. Ataupun nanti bisa minjem punya temannya yang sudah bisa mampu memahami plus menulis. Paham ya? Insyaallah. Ini sudah pernah sebagai pembahasan kawakib itu kalau anda masih ingat mah. Anda masih ingat pembahasan ini? Di kawakib masih ada gitu makanya. Ya. Ya, ini nanti gak ada syarahnya, cuma kalau antum sudah bisa memahami nadzim kan enak tuh. Hafal, cepat hafalnya. Ini ana rasakan pembahasan idhofa ini cepat ya hafalnya. Ada enteng gitu ya, dibanding yang sebelumnya. Benar gak? La yajuzu dukhulul alifi wal lami ala al-mudhafi alladhi idhafatuhu mahdhah. Tidak boleh alif lam masuk pada mudhaf yang idhofahnya adalah idhofa mahdhah. Gak boleh. Mutlak sama sekali tidak boleh. Idhofah mahdhah untuk mudhafnya dimasuki al. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan hadza al-ghulamu rajulin. Enggak boleh. Kenapa? Idhofahnya apa? Mahdhah al-ghulam rajulin. Al-ghulam bukan sifat yang menyerupai fi'il mudhari'. Li'anna al-idhofata munafiyatan lil alif wal lam, karena idhofah itu bertentangan dengan alif dan lam. Kalau sudah ada alif lamnya ya kalimat itu maknanya sempurna, idhofahnya belum. Iya kan, sudah kita lewatkan. Ya, sempurna dengan yang setelahnya. Fala yujma' bainahuma, sehingga tidak boleh dikumpulkan antara dua yang saling bertentangan ini, idhofah dengan alif dan lam. Dalam disebutkan di sini, dalam tempat yang lain itu disebutkan mu'aqibah. Karena idhofah mu'aqibah lil alif wal lam. Ini di dalam catatan atau nuskhah yang lain mu'aqibah. Maknanya enggak jauh. Karena idhofah itu ya mu'aqibah lil alif wal lam. Bergantian datangnya dengan alif dan lam. Kalau ada idhofah yang ada alif lam, kalau ada alif lam yang enggak ada apa? Enggak ada apa? Idhofah. Sama maknanya ya. Ya, pada nuskhah yang lain mu'aqibah. Bergantian gitu loh. Kalau ada alif lam yang enggak ada idhofah, kalau ada idhofah yang ada alif lam, kalau mu'aqibah. Ya maknanya hampir sama. Wa amma ma kanat idhofatuhu ghairu mahdhah. Adapun ma kanat idhafatuhu ghairu mahdhah, mudhaf yang idhafahnya ghairu mahdhah ya. Wa huwa al-muradu bi qawlihi, dan itulah yang dimaukan dengan ucapannya bidzal mudhaf. Ya, bidzal mudhaf, fa wasl al bidzal mudhaf, menyambung al dengan mudhaf ini. Ini maksud dengan mudhaf ini apa? Idhafah apa? Ghairu mahdhah. أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت. يعني dengan mudhaf ini yang barusan lewat. Ya. قبل هذا البيت pembahasannya sebelum bait ini. Ya. فكان القياس أيضا, maka qiyas pun يقتضي menuntut ألا تدخل الألف واللام على المضاف. Qiyas pun menuntut agar alif dan lam tidak bisa masuk pada mudhaf. Kalau secara qiyas. Iya sama, ini juga tidak masuk pada idhofah ini. Ya. Kalau secara kias ya pada idhofah yang lafdhia pun enggak boleh alif lam masuk. Ya. Lima taqaddama min annahuma mutaqiban. Karena alasannya sudah lewat, yaitu bahwasanya keduanya idhofah dan apa? Alif lam mutaqiban. Apa tadi mutaqiban? Ya bergantian, kalau ini datang, ini hilang. Walakin lamma kanat al-idhofah fihi 'ala niyyati al-infisal. Karena apa yang membolehkan masuknya al pada idhofah lafdhiyah, padahal hukum asalnya atau secara qiyas ya tidak boleh semua mudhaf dimasuki apa? Al. Tapi ada di sini sesuatu yang membolehkannya. Walakin lamma kanat al-idhofatu fihi 'ala niyyati al-infisal, hanya saja dikarenakan idhofah pada idhofah lafziyah itu di atas niatan infisal sudah lewat. Niatan infisal. Ya, pada ucapanmu hadza boribu zaidin al'an pada niatan apa? Hadza boribun zaidan gitu kan. Dikarenakan idhofah pada ghairu mahdhah pada niatan infisal utufira dzalik maka dimaafkan dibolehkan masuknya al pada mudhaf. Tapi ada syaratnya tidak mutlak. Bi syarti an tadkhul al alif wal lam ala al mudhaf ilaih dengan syarat agar alif lam masuk pada mudhaf ilaih. Ya. Bi syarti an tadkhul al alif wal lam ala al mudhaf ilaih dengan syarat agar alif dan lamnya juga masuk pada mudhaf ilaih. Tidak hanya pada mudhafnya. Contoh al ja'di sya'r ataupun sya'r. Di sini di fathah sya'r mungkin untuk wazan. Wa dharibir rajuli أو على ما أضيف إليه المضاف إليه أيتو. Ataupun alnya juga masuk pada isim yang mudhaf ilaih itu disandarkan padanya. Nah ini kan dengan ini sudah jelas tuh. Seperti Zaidun ad-dharibu ra'sil jani. Zaid adalah seorang yang sedang atau akan memukul kepala orang yang berbuat jahat. Insyaallah jelas ya. Wa thammata halun thalithatun, antum lihat catatan kaki, wa thammatun halun thalithatun hiya an yakuna al-mudhaf ilayh mudhafan li dhamiri ma fihi al. Kaqawli syair al-buddu antil mustahiqqatu safwihi minni wa illam arju minki nawala. Dan di sana ada keadaan yang ketiga yang tidak disebutkan oleh asy-syarih. Yang beliau sebutkan hanya dua keadaan. Yang pertama alnya juga masuk ke mudhaf ilaih dan yang kedua alnya masuk kepada isim yang mudhaf ilaih disandarkan padanya. Dan yang ketiga an yakuna al-mudhaf ilaihi mudhafan li dhamiri ma fihi al. Mudhaf ilaihnya disandarkan kepada dhamir yang pada dhamir tersebut ataupun dhamir yang mengandungi al. Ya, dhamir yang mengandungi al karena dhamirnya kembali kepada isim yang beral gitu. Contoh al-wuddu antil musahiqqah al-wuddu antil musahiqquhu safwi al-wuddu antil musahiqqatu safwi ya ya cinta engkau engkaulah yang berhak mendapatkan ketulusannya safwi khalis minni dariku wa in lam arju minki nawala meskipun aku tidak mengharap darimu nawala ini ataan pemberian di sini syaitnya mana al musahiqqatu safwihi al-mustahiqqatu safwihi. Mana mudhaf ilainya di sini? Atau mudhafnya mana yang beral? Al-mustahiqqah dan dia sifat yashbihu fi'lan mudhari'an. Dia diidhafahkan kepada safwihi dan safu mudhaf ilainya diidhafahkan kepada dhamir yang kembalinya kepada isim yang beral. Kembali ke mana? Al-wud. Al-wud. Al-wud beral enggak? Beral. Hai itu yang ketiga. Al-wuddu antil mustahiqqatu safwihi safwi al-wuddi gitu. Minni wa in lam arju minki nawala. Wa sayadhkuru halaini ukhrayaini huma kaunul mudhafi mufannan dan beliau akan sebutkan dua keadaan yang lain. Jadinya berapa semuanya? Lima. Yaitu yang berikutnya, yang kedua dan yang keempat dan kelimanya. Yang keempatnya kaunul mudhafi mufannan, mudhafnya mufanna. Ini pun berbeda keadaannya. Ataupun dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Fatakunul halat khamsah. Sehingga jadilah keadaannya semuanya lima. Ini bagi, paham gak ki? Yang ke ini, yang ke tambahan tadi. Fa'illam tadkhulil alifu wal lamu ala al-mudhafi ilaihi wa la'ala ma'udhifa ilaihi al-mudhafu ilaihi imtana'atil mas'alah. Adapun jika alif dan lam tidak masuk pada mudhaf ilaih, tidak pula masuk kepada isim yang mudhaf ilaih itu disandarkan padanya tidak pula. Yang ketiga kita masukkannya. Ya. Tidak pula mudhaf ilaihnya disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada yang beral. Ya. Maka imtana'atil mas'alah. Terhalang masalah ini. Masalah apa? Dukhulu al fi al mudhaf. Fala taqulu sehingga tidak boleh engkau katakan hadza dharibu rajulin. Alasannya apa? Karena di sini mudhaf ilainya tidak beral. Wala hadza dharibu zaidin. Alasannya apa? Sama saja. Iya. Wala hadza dharibu ra'si janin. Alasannya apa ini? Karena isim yang mudhaf ilai disandarkan padanya janin tidak beral. Nah itu. Antum sudah pernah melewatkan pembahasan ini cuma dengan ini faedahnya antum tambah mungkin dan juga dikuatkan dengan hafalan. Iya kan, enak tuh. Ini harus semangat menghafalnya. Hadza idza kana al-mudhafu ghairu musannan wala majmu'in jam'a salimatin jam'u salamatin jam'a salamatin mudzakkarin. Yang demikian ini tiga keadaan yang baru saja kita lewatkan, dua yang disebutkan oleh syarih dan satu yang disebutkan dalam catatan kaki. Ya. Idza kana al-mudhaf ghairu musannan, apabila mudhafnya selain musanna. Ya, selain apa? Musanna. Juga selain jamak mudzakkar salim. Wa yadkhulu fi hadzal mufradu kama mutsil wa jam'u taksir. Ya, sehingga masuk fi hadza pada pembahasan ini, yaitu ghairu musannan wala majmu'in jam'a salama li mudzakkar, masuk pada penamaan ghairu musannan wala majmu'in jam'a salama li mudzakkar mufrad. Seperti yang dicontohkan. Mufrad semua ya. Contoh-contoh yang sudah disebutkan ya. Au jam'u taksir, ataupun juga masuk pada penamaan tadi selain musanna dan selain yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim juga jam'u taksir. Ini masuk seperti halnya mufrad. Contoh ad-dawaribu wad-durrab ar-rajuli. Ad-dawaribu ar-rajuli, ad-durrabu ar-rajuli. Durrab semua jamak semua, kalau durrab sewa mubalaghah. Ini durrab. Dullal itu ya. Dullal, orang-orang yang sesat. Au ghulami ar-rajuli, atau dikatakan ad-dawaribu ghulami ar-rajuli, ad-durrabu ghulami ar-rajuli. Juga masuk jam'u salamah li mu'annas, jamak mu'annas salim. Iya, masuk pada penamaan selain musanna dan jamak mudzakkar salim. Ad-dharibatu rajuli, ad-dharibatu ghulami rajuli. Paham sampai sini? Ada yang belum paham? Lagi bang, lagi. Yang kurang dari mana? Hah? Jadi yang demikian, ya, yang demikian ini masuknya ke yang mana? Tadi dipersyaratkan agar apa? Agar mudhaf ilaihnya ataupun isim yang mudhaf ilaih itu disandarkan padanya beral. Ini semua dipersyaratkan pada selain musanna, pada selain jamak mudzakkar salim. Paham? Kalau bagaimana kalau musanna mudhafnya atau jamak mudzakkar salim? Persyaratan tadi beda lagi. Tadi yang sudah lewat tadi ketika atau diterapkan pada selain musanna, selain jamak mudzakkar salim. Apa saja sih selain musanna dan selain jamak mudzakkar salim? Si mufrad, sama taksir, jamak muannats salim. Paham ya? Fa in kana al-mudhafu musannan aw majmu'an jam'a salamatin li mudzakkarin kafa wujuduha fil mudhaf wa lam yushtarat wujuduha fil mudhafi ilayhi wa huwa al-murad bi qawlihi. Adapun kalau mudhafnya musanna atau jamak mudzakkar salim, maka cukup adanya al pada mudhaf itu sebagai syaratnya, ataupun iya mencukupi adanya al pada mudhaf tanpa dipersyaratkan pada mudhaf ilaihnya untuk beral. Walam isyarat wujuduha, dan tidak dipersyaratkan adanya al pada mudhaf ilaih. Jadi lebih leluasa. Kalau apa? Mudhafnya iya, musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Ingat, ini pembahasan hanya pada apa? Idhofah ghairu mahdhah lafdhiyah. Iya. Dan ini yang dimaksud oleh ucapan beliau setelah ini. Wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa'a musannan musannaniu jam'a musannaniu musannanau ya. Betul enggak? Musannanau musannanau jam'an sabilahu taba'. Ya, baca Al-Qur'annya. Wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa'. Ini ada dua riwayat. Yang pertama an waqa', itu nanti ada beberapa sisi i'rab. Kita ambil apa yang tertulis di sini dulu. In waqa, kalau di nusfah yang lain ada enggak yang an? Di sini enggak sebutkan ya in waqa semua. Di tempat yang lain ada. Wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa. Wa kaunuha, ha kembali ke mana? Ya, wa kaunuha, adanya al. Kalau di sini asy-syarih menjadikan ataupun mu'allik menjadikan kaun di sini kaun yang naqisah. Adapun al-makrudi, kata beliau, lebih bagusnya kaunya di sini tamah. Bermakna wujudu atau husul. Husuluha, wujuduha. Adanya al, jadi fil wasfi hanya muta'alik dengan kaun yang ini, tam ini. Wa kaunuha fil wasfi, adanya al pada sifat Ya, sudah lewat sifat yang diserupakan dengan fil mudhari'. Kafin, itu mencukupi. In waqa, ya, apabila itu terjadi. Ya. Musannan atau jam'an sabi'a. Musannan, in waqa musannan gitu ya. Titik situ. Dan keberadaan ataupun adanya al pada wasaf itu mencukupi apabila wasafnya datang dalam keadaan apa? Musanna. Ya. Atau ya, di sini perhatikan au jam'an sabilahu taba'. Ya, jumlah sabilahu taba' sifat dari jam'an. Atau wasafnya dalam keadaan jamak yang jamak ini ittaba'a sabilal musanna. Mengikuti jalannya musanna. Gitu. Mengikuti jalannya musanna. Ya kalau di tempat yang lain, nusfa yang lain pakai an waqa. Bagaimana i'rabnya kalau an waqa? Kalau dibaca an waqa maka maudhi'nya mahalnya rafa' sebagai fa'il dari kafin. Yakfi itu an waqa musannan. Ya, fa'il dari apa? Kafin. Kafin isim fa'il kan? Ada juga yang mengatakan i'rabnya kalau dibacaan waqa' mubtada'un tsanin. Mubtada yang pertamanya kaun, mubtada yang keduanya masdar muawwal dari an waqa'. Khabarnya kafin. Kafin khabar dari an waqa', masdar muawwal yang terbentuk dari an waqa'. Ah, jumlah mubtada khabar yaitu mubtada'un tsanin ma khabari fi mahall raf'in khabar li mubtada' al awal. Kata al-Makudi, kata al-Makudi, i'rabnya an waqa' itu fi mahalli nasbin. Nah, ada berapa sisi i'rab? Tiga ya. Pada mahalli nasab, ala isqatil lam ta'lil, karena membuang lam ta'lil. Li itu, li an waqa'. Takdirnya berarti kalau kata al-Makudi, wujudu al fil wasfi, wujudu al fil wasfi adanya al pada sifat kafin li wuqu'i musannan li wuqu' kafin li wuqu'i musannan atau majmu'an ala hidah. Ya, itu sisi yang kedua, adanya al pada wasf mencukupi. Ya. Liwuqu'i musannan, karena al itu adanya al pada wasf mencukupi. Liwuqu'i musannan, karena al itu jatuh pada musanna ataupun jama' ala hidah. Ya, ini pada masing-masingnya. Kalau ada al pada musanna ataupun jama' kemudian dimasuki al maka mencukupi. Tidak butuh untuk yang setelahnya diberi al. Wa qad faham ma'nana ya, wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa' musannan atau jam'an sabilahu taba'. Adanya al pada wasaf mencukupi. Kalau in waqa' musannan. Ya. Apabila wasaf tersebut jatuh sebagai dalam keadaan musanna atau an waqa' musannan. Ya. Keberadaan al pada wasaf kemudian jatuhnya wasaf itu musanna kafin mencukupi. Ya, maknanya sama. Ai wujudu, أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى. يعني maknanya adanya alif dan lam pada sifat, pada wasaf yang diidhafahkan. Ya, pada wasaf yang diidhafahkan apabila wasafnya muthanna atau jama', yang mana jama' ini ittaba'a sabila al-muthanna, mengikuti cara ataupun jalannya muthanna. Ay ala haddil musanna, sesuai dengan batasannya musanna, yaitu apa? Jam'ul muzakkar salim. Yughni an wujudiha fil mudhafi ilaih, maka yughni adanya al pada musanna dan jamak yang mengikuti jalannya musanna, yakni i'rabnya dengan apa? Thubutun nun, rafa'nya dengan thubutun nun. Yughni an wujudiha fil mudhafi ilaih, maka adanya al pada wasaf tersebut yang musanna dan jamak mencukupi. Ya, adanya al tersebut mencukupi fil mudhaf ilaih, dari al yang ada pada mudhaf ilaih, atau lebih mudahnya adanya al pada wasaf tadi yang musanna dan jamak menjadikan tidak butuh untuk apa? Menyertakan al pada mudhaf ilaih gitu ya. Yughni an wujudiha fil mudhaf ilaih, mencukupi dari adanya al pada mudhaf ilaih gitu ya. Jadi adanya al pada wasaf musanna ataupun jamak mencukupi dari adanya al pada mudhaf ilaih. Tidak membuat butuh lagi. Ya, adanya al pada mudhaf ilaih. Fataqul, sehingga engkau boleh katakan hadzani dhariba zaidin. Kenapa di sini? Boleh. Ya, didhafahkan kepada isim yang tidak beral karena mudhafnya ad-dhariba apa? Musanna. Wa haula'i dhoribu zaidin. Kemudian wa tuhdhafunna wa tahdhifun nuna lil idhafah, dan kau buang nunnya karena idhafah. Insyaallah jelas ya maknanya ya. Wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa' musannan musannanau jam'an sabilahu taba'. Kira-kira faedahnya apa dikasih penjelasan jam'an sabilahu taba'? Untuk membedakan dengan apa? Jamak ya taksir atau apa? Mana disalim jamak yang dia mengikuti jalannya musanna ya, yakni i'rab dengan apa? Huruf. Ya, syolah difaham ini ya. Ya boleh. Ya boleh saja. Ad-dharibu ar-rajuli ber'al. Ya. Ketika dibutuhkan, ketika mudhaf ilainya memang ma'rifah, ya dikasih al. Iya. Tapi tidak dipersyaratkan, yang jelas tidak dipersyaratkan. Ketika apa? Mudhafnya musanna atau jamak untuk mudhaf ilainya ber'al. Atau didhafahkan mudhaf ilainya kepada yang ber'al, tidak. Kalau dikasih, ya silakan diberikan kalau ada kebutuhan di situ. Ya. Tidak dipersyaratkan seperti yang pertama. Kemudian, wala yudhafu ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awwil muhiman idza warad. Wala yudhafu ismun lima bihi ittahad. Tidak boleh satu isim diidhafahkan kepada isim lain yang bihi ittahad. Dengan isim tersebut ittahad satu maknanya muradif. Ya. Wala yudhafu ismun, tidak boleh satu isim disandarkan kepada isim yang lain yang bihittahad dengannya, isim tadi yang pertama dengannya setelahnya mudhaf ilainya ittahad satu maknanya. Paham ya? Tidak boleh mengidhafahkan mudhaf kepada mudhaf ilaih dalam keadaan maknanya sama, hakikatnya sama. Ini mazhabnya Al-Basri ini. Maknan ya, sama dalam maknanya. Wa awil, jadi sama dalam maknanya. Wa awwil muhiman idza warad. Ah, bagaimana kalau didapati dari kalamul Arab adanya idhafah mudhaf yang diidhafahkan kepada mudhaf ilaih yang secara makna sama? Wa awwil muhiman idza warad. Ta'willah yang mengesankan hal itu, mengesankan idhafahnya syai' kepada sesuatu yang lainnya satu makna, idza warad, apabila itu datang. Adapun orang-orang Kufah, kata mereka, yajuz idhafatu syai' ila nafsihi. Boleh sesuatu didhafahkan kepada dirinya, tapi ada syaratnya. Ikhtilafu lafzi. Atau bisyarti ikhtilafi lafzi, dengan syarat bisyarti ikhtilafi lafzi al-mudhaf al-mudhaf ilaih, dengan syarat agar lafaz dari mudhaf dan mudhaf ilaih itu berbeda, maknanya sama tidak mengapa. Dan mereka masya Allah banyak dalilnya. Mustadillu bisama' wal qiyas. Mereka berdalilkan dengan sama'. Ya. Al-Quran, hadis, ucapan orang Arab. Contohnya dalam Al-Quran, wala darul akhirah. Wala darul akhirah. Ini lafaznya beda, tapi maknanya sama. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Sama, hak dengan yaqin. Maknanya, lafaznya beda. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Habl dengan warid secara makna tidak jauh. Fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wa habbal hasid itu juga maknanya mirip. Wa arsalna alaihim saylal arim. Nah itu juga dari sunnahnya katanya. Seperti contoh ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih, ya nisa al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Mana di sini syahidnya? Ya nisal muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha wala firsina syah. Mana di sini? Di jaratiha. Ya kan jar. Hak balik pada jarah juga kan? La tahqiranna jaratun li jaratiha. Jarah. Hak kembali mana? Jarah. Maknanya sama ya maknanya. Adapun kias katanya, innal Arab ajaza 'atfa syai' 'ala nafsihi. Orang Arab membolehkan untuk sesuatu diatofkan pada dirinya. Ya meskipun ada sedikit makna yang berbeda gitu, tidak sempurna keserupaannya. Idza ikhtalafa al-lafdhan, kalau lafadznya berbeda katanya. Seperti ucapan penyair mereka, wa alfa qawlaha kadhiban wa mayna. Ini potongan ucapan penyairnya. Wa alfa qawlaha kadhiban wa mayna, dan dia mendapati ucapan wanita itu kadhiba wa mayna. Dan di sini mayna maknanya kadhib gitu ya. Wal asl fi 'athfin nasaq al-mughayarah, dan hukum asal pada 'athfun nasaq, ataf dengan huruf-huruf, yaitu al-mughayarah, bermakna mughayarah. Tapi situ datang. Ya meskipun ada, tetap sedikit makna yang lebih pada yang lainnya. Dan katanya, wal-mudhaf al-mudhaf ilaih kal-ma'tuf al-ma'tuf alaih. Dan mudhaf ilaih, dan mudhaf dan mudhaf ilaih kal-ma'tuf al-ma'tuf alaih. Seperti halnya ma'tuf dan ma'tuf alaih katanya. Buat juga ini pendapat mereka. Ya, enggak ada takaluf ya. Kalau antum memilih mazhabnya orang Basrah, ya, antum harus bertakaluf menakdirkan ya, sesuatu untuk tidak ada di situ kesan idhafah sesuatu kepada sesuatu yang sama maknanya. Kalau Syekh Utsaimin sukanya memilih pendapat yang ini. Ya, cepat-cepat banyak hafalannya. Ya. Paham ini ya? Ya kita caranya. Al wudu. Masa al wudu mananya apa kalau gitu? Al wudu kasih sayang itu antil mustahiqatu sofi. Engkaulah yang berhak mendapatkan cinta yang tulus. Masa antil wudu? Engkau adalah kecintaan. Al wudu antil mustahiqatu sofi. Mubtada. Iya. Kita lihat syaratnya. Al-mudhafu yatakhassasu bil-mudhafi ilaih. Mudhaf itu menjadi khusus dengan sebab mudhaf ilaih. Kapan ini? Ketika didhafahkannya kepada yang nakirah. Au yata'arrafih, atau dia mudhaf menjadi ma'rifah dengan sebab mudhaf ilaih. Ketika didhafahkan kepada yang ma'rifah. Fala buddha min kaunihi ghairah. Sehingga harus. Iya. Yeah. Mudhaf itu ghairah, sesuatu yang berbeda dengan mudhaf ilaih. Illa a'idhla yatakhassasu asyai au yata'arraf binafsi. Karena tidaklah sesuatu itu menjadi khusus atau menjadi ma'rifah dengan dirinya sendiri. Walayudhafu ismun lima bitahada fil ma'na. Sehingga tidak boleh satu isim diudhafahkan kepada isim yang lain yang semakna. Kal mutaradifain. Seperti dua isim yang sinonim itu, maknanya sama. Ya aslinya tidak ada yang Islam itu dalam bahasa Arab itu mutaradif. Pasti kalaupun sama ada sesuatu yang lebih pada yang lainnya, makna tambahan. Wakal mausufi wasifatih, seperti sifat dan yang disifatinya, seperti mausuf dan sifatnya. Hai itu. Kal mutaradifaini wakal mausuf wasifatih. Ini tidak boleh katanya. Mutaradifain yang pertamanya dibafahkan kepada yang lain atau mausuf dibafahkan kepada sifatnya. Fala yaqul fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan qamhu burrin. Qamhu burrin. Kenapa? Mutaradif. Tidak boleh juga dikatakan rajulu qaimin. Kenapa? Idhafatul mausuf ila sifati. Ini enggak boleh. Ya, kecuali nanti ada penakwilan. Rajulu qaimin enggak boleh. Wa ma warada muhiman lidzalik muawwal. Dan apa yang datang dari kalamnya orang Arab yang mengesankan idhafahnya mutaradifain atau idhafahnya mausuf pada sifatnya ditakwil. Kaqaulihim Sa'idu Kurzin, seperti ucapan orang Arab, Sa'idu Kurzin. Sa'id Kurzin, iya kan? Kurz itu aslinya apa? Makna aslinya wadah yang biasa dibawa oleh pengembala itu ya. Kemudian dimutlakan kepada orang tersebut yang kemana-mana ataupun ketika mengembala dia membawanya. Fa zahiru hadza annahu min idafati syai' ila nafsihi. Secara zahir ini masuk pada penyandaran sesuatu pada dirinya. Di annal murada bi sa'id wa kurz fihi wahid, karena ini yang dimaukan dengan sa'id dan kurz pada contoh tadi sa'id kurz ini satu. Maka takwilnya bagaimana? Takwilnya katanya fayu awwalul awwalu bil musamma. Maka yang pertama sa'id ditakwil dengan musamma yang dinamai. Wasani yang keduanya kurzin dengan isimnya. Beda kan musamma dengan isim? Itu memang ada pembahasan itu memang. Musamma dengan isim itu sama tidak gitu. Fakannahu qawla ja'ani musamma kurzin, sehingga ketika engkau katakan ja'ani sa'idu kurzin, seperti engkau mengatakan ja'ani musamma kurzin, datang kepadaku orang yang dinamai dengan kurz gitu. Ai musamma hadzal ism, yakni yang dinamai dengan nama ini. Wa ala dzalika yu'awwalu ma asbaha hadza min idafatil mutaradifaini ka yaumil khamis. Maka dengan inilah ditakwil semua yang menyerupainya dari idafahnya al mutaradifain, dua kata yang sinonim, sinonimnya yang satu maknanya. Ka yaumil khamis, seperti yaumil khamis, yaumil khamis ya hari, sama hari ya. Disebutkan oleh yang lain hadza ataupun dicatat kaki hadza min babi idafatil 'am ila al khaas, ini masuk pada penyandaran sesuatu yang umum, yaum kan umum, kepada yang khusus khamis. Wala yajuzul aks, tidak boleh dibalik. Khamisul yaum, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada faedah. Paham ini ya? Wa amma ma'ah. Jadi kalau yang bahirnya mengatofkan sesuatu kepada yang sesinonim, maka ta'wilnya apa? Ta'wilnya musamma kepada isim. Ya, silakan dikiaskan. Kemudian wa amma ma zahiruhu idafatul mausuf ila sifatih, adapun penyandaran yang zahirnya yang tampaknya adalah penyandaran mausuf kepada sifatnya, maka ini juga ditakwil ala hadzil mudhofi ilaihi al mausufi bitilka sifah, dengan menakwil mudhof ilaihi yang disifati dengan sifat tersebut. Iya, maka ditakwil dengan membuang mudhof ilaihi yang disifati dengan sifat tersebut. Nah, jadi mudhaf ilainya dibuang. Sudah lewat itu. Ala itu yang kemarin kita lewat itu baitnya. Ala Zaidun, yang itu ra'sa. Ada yang apa enggak? Apa? Ala. Nah, ala Zaidun yauma annaqa ra'sa Zaidikum itu ya. Ala Zaidun yauma annaqa ra'sa Zaidikum itu. Ra'sa Zaidikum. Ya. Zaidikum di situ. Mirip. Ah, lihat di sini. Maka kalau ada idhofah yang mengesankan idhofah mausuf pada sifatnya, ditakwil dengan pembuangan mudhof ilai yang disifati dengan sifat itu. Yang sifat itu diposisikan pada mudhof ilai. Lihat contohnya saja. Habbatul hamqa. Habbatul hamqa. Habba apa habba? Biji, ya. Hamqa, ya nama biji yang tertumbuhan yang dia itu tumbuhnya di aliran air dan daunnya kecil-kecil. Ar-rijlah usifat bil hamq li'annaha tanbutu fi majaril ma. Rijlah satu tertumbuhan yang daunnya kecil-kecil yang disifati dengan al-hamq. Al-hamq ya, karena dia tumbuh fi majaril ma, tumbuh di aliran air. Ya, binatang yang tumbuh di aliran air gitulah. Wa salatul ula, salat yang pertama. Ya. Wal asl, lihat asalnya. Ya, asalnya lihat. Habbatul baqlati alhamqa. Oh, habbatul baqlati alhamqa. Biji sayur-sayuran yang dia tumbuh di aliran air. Jadi alhamqa, yang biji tersebut nih hamqa, maknanya sama dengan habbai ataupun apa sifat ya, sifat dari hamqa ya, ya sifat dari habba tadi. Tadi kan habbatul hamqa, ini kan ada kesan idhofahnya apa mausuf pada sifatnya kan habbatul hamqa, maka ditakwil dengan mudhof ilaih yang disifati dengan apa? Dengan sifat tersebut. Iya, dengan sifat tersebut. Lihat. Jadi habbatul hamqa ini kan secara dhahir apa? Idhofah mausuf kepada apa? Sifatnya. Habbatul hamqa, biji yang tumbuh di aliran air. Iya. Maka ditakwil dengan apa tadi? Pembuangan mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya aslinya bukan alhamqa. Alhamqa itu aslinya sifat dari mudhaf ilaih yang dibuang gitu. Jadi asalnya habbatul baklatil hamqa, biji sayur mayur alhamqa yang tumbuh di aliran air. Nah itu. Demikian pula salatu al-ula. Di sini kan salat mausuf, dibafahkan kepada sifatnya. Bahirnya demikian. Maka ditakwil kata mereka dengan pembuangan mudhaf ilaih yang dia disifati dengan sifat yang disebutkan. Jadi asli dari salatul ula, salatu sa'atil ula. Gitu. Salat di waktu pertama. Fal hamqa, sehingga hamqa itu aslinya sifat bagi baklah, bukan bagi habbah. Wal ula, dan ula sifat bagi as-sa'ah, bukan di salah. Sehingga di sini tidak ada katanya idhofah apa? Mausuf pada sifatnya. Karena hakikatnya idhofahnya kepada selainnya, bukan kepada apa? Sifatnya. Wa salatu sa'atil ula. Fal hamqa, maka hamqa mana? Loncat ya. Fal hamqa itu. Fal hamqa sifah lil baqlah. Sehingga hamqa itu sifat bagi baqlah, bukan bagi habbah. Wal ula, dan ula sifat bagi as-sa'ah, la li sholah, bukan sifat bagi sholah. Thumma hudhifal mudhaf ilaihi, kemudian mudhaf ilaihi dibuang. Al-baqlahnya dibuang, as-sa'ahnya dibuang. Yang aslinya mudhaf ilaihi, yang disandarkan padanya habbah dan sholah. Wa uqimat sifatuhu muqamah. Kemudian sifatnya mudhaf ilaihi yang dibuang tadi diposisikan pada posisi mudhaf. Fasara, sehingga jadilah habbatul hamqa wa salatul ula. Falam yudhafil mausuf ila sifat, sehingga tidak terjadi penyandaran apa? Mausuf pada sifatnya. Bal ila sifati ghairih. Ya. Bahkan kepada sifat yang lainnya. Jadi disandarkannya habba itu ternyata bukan kepada sifatnya habba, tapi disandarkan kepada sifatnya mudhaf ilaih yang dibuang. Iya kan? Karena hamqa adalah sifat bagi al-baqlah, bukan habba. Nah, itu takwilannya bagi yang menakwil. Ya, kalau orang-orang kufa ya tidak perlu takwil-takwil segala, karena beliau membolehkan atau mereka membolehkan. Saya paham ya nih? Ya, supaya lagi paham insyaallah ya. Apa? Al-Musamma yang dinamai isim namanya Sa'id Kurzin, berarti orang yang dinamai dengan Kurz gitu. Sa'idnya ditawi dengan Musamma, yang dinamai disebut dengan Kurzin. Ya udah gitu aja. Yang dinamai dengannya. Sumiyabi yang dinamai dengannya. Maksudnya apa kaitan dengan ini? Jadi ini kan Sa'id Musamma Kurzin, ya. Musammanya apa isimnya? Isimnya ya mungkin nama lain Musamabi. Ya takwilannya kayak gitu saja sudah. Ya. Cuma antum kan kadang sulit nyarinya apa ya? Kira-kira mudhaf ilaihnya ini yang dibuang ya. Iya kan? Kalau yang mazhab orang kufa ya tidak perlu. Jadi antum milih pendapatnya mana Hasan? Kenapa Hasan? Ya gampang ya. Ya, kita ambil dua bait lagi ya. Kemudian, paham ya insyaallah tadi yang sudah kita lewatkan. Empat tadi ya baru ya. Wa waslu al-bidhal mudhafi muqtafar in wusilat bithani kal ja'di sya'ar aw billadhi lahu dhifa thani ka zaidun idharibu ra'sul jani wa kaunuha fil wasli kafin in waqa' musannan aw jam'an sabilahu taba' wa la yudhafus min lima bidahad ma'nan wa awil muhiman idha warad. Kemudian wa rubbama aksaba thanin awwala ta'nithan aw ta'nithanan. Betul enggak? In ya, ta'nithanin ya. Ta'nithanin kana li hadfin muhala. Wa rubbama aksaba thanin awwala ta'nithan. Terkadang ya, aksaba thanin awwalan ta'nitha. Ya. Mana fa'ilnya? Aksaba. Hah? Thanin. Terkadang isim yang kedua aksaba menghasilkan ta'nits dari isim yang pertama. Iya. Warubbama aksaba tsanin awalan ta'nisan. Terkadang isim yang kedua, ini masih pembahasan apa? Mudhaf mudhaf ilaih. Terkadang isim yang kedua menghasilkan ya ta'nits dari isim yang pertama. Rubbama aksaba tsanin awalan ta'nitsa. Terkadang isim yang kedua aksaba memberikan gitu ya. Menghasilkan untuk yang pertama ta'nits gitu. Bukan iktasaba. Terkadang isim yang kedua mudhaf ilaihnya aksaba menghasilkan untuk isim yang pertama ta'nits, paham enggak? Ya. Apa contohnya? Yauma tajidu apa? Kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Di hari yang tajidu kullu nafsin. Setiap jiwa tajidu, kok ditaknit di sini tajidu? Kenapa? Karena kul yang muzakkar lafadznya didhafahkan kepada yang muannas, maka yang keduanya nafsin ini yang muannas, nafs muannas kan menghasilkan bagi isim yang pertama apa? Ta'nits itu. Ya. Itu maksudnya. Terkadang isim yang kedua menghasilkan untuk mendatangkan untuk isim yang pertama ta'nits. Ya ketika yang keduanya muannas tentunya. Dan yang pertamanya muzakkar. In kana li hazin muhala. In kana li hazin muhala. Apabila yang pertama, isim yang pertama li hazin untuk pembuangan muhala bisa. Maksudnya apabila isim yang pertamanya bisa dibuang tanpa merusak maknanya, itu syaratnya. In kana li hazin muhala. Apabila untuk pembuangan muhala isim yang pertama tadi bisa dibuang. Atau kita jelaskan ya tentang muhala ini. Saya nukilkan dari ucapannya Al-Hubur. Lihat saya bacakan ya. Dengan ada faedah. Muhala itu isim maf'ul kan. Jadi awhalahu likadha. Awhalahu likadha. Maknanya ahalahulah. Menjadikan dia ahli. Pantas mendapatkannya. Aja'alahu ahlan lah. Yani menjadikan dia pantas mendapatkannya. Wal muradu. Ya maksudnya adalah. Lazama dzalik. Ya, dia melaziminya. Wa huwa kaunul mudhaf, yakni melazimi apa? Kaunul mudhaf ahlan fi nafsihi lil hadzf, yakni keberadaan mudhaf itu pada dirinya ahlan lil hadzf. Pantas untuk dibuang, bisa untuk dibuang. Wa huwa kaunul mudhaf ahlan fi nafsihi lil hadzf, yaitu mudhafnya pada dirinya pantas untuk dibuang, bisa untuk dibuang. Fahuwa lihat, ini faedahnya. Fahuwa min itlaqil musabbab wa huwa ta'hil wa iradatu sababihi wa huwa kaunuhu ahla. Maka penggunaan di sini muhala itu adalah penggunaan musabbab. Ini kan musabbab. Yaitu ta'hil. Ta'hil menjadikan sesuatu itu pantas ataupun berhak. Tapi dimaukan sebabnya. Iya. Dimaukan makna sebab. Jadi muhal itu musabab, tapi yang dimaukan dengannya mana sebab? Wa huwa kaunuhu ahla, yaitu bahwasanya dia keberadaan dia pembuangan tadi ahla, pantas. Jadi musabab. Ya. Dia ahli, maka dia dijadikan ahli. Tapi mana insya Allah jelas ya. Terkadang isim yang kedua menghasilkan untuk isim yang pertama muannas dengan syarat in kana li hadzin muhala. Apabila isim yang pertama tadi ahlan maknanya. Ya, kenapa tadi? Sebab yang dimaukan sebab, bukan sebabnya, akibatnya. Kalau muhala menjadikan dia ahli. Kalau ahli ahli. Ya. Apabila isim yang pertama tadi pantas untuk dibuang, bisa untuk dibuang, gitu aja maknanya. Apabila isim yang pertama mudhafnya ahlan li hazin, itu maknanya ahlan. Bisa atau pantas dibuang. Paham ini? Jadi mudhaf ilaih bisa menghasilkan untuk mudhaf ta'nits dengan syarat mudhafnya isim yang pertamanya bisa dibuang tanpa merusak maknanya. Qad yaktasib al-mudhaf al-mudhakkar min al-mu'annas al-mudhaf ilaih at-ta'nits. Terkadang yaktasib al-mudhaf al-mudhakkar, terkadang mudhaf yang mudhakkar menghasilkan minal mu'annasil mudhafi ilaih ta'nitha, menghasilkan ta'nits dari mudhaf ilaih yang mu'annas. Qad yaktasib al-mudhaf al-mudhakkar, kadang mudhaf yang mudhakkar menghasilkan. Mana mafulnya? At-ta'nitsa. Terkadang mudhaf yang mudhakkar bisa menghasilkan ta'nits min al-mu'annas al-mudhaf ilaih, dari mu'annas yang ada pada mudhaf ilaih. Paham ya? Ngerti enggak? Terkadang mudhaf yang mudhakkar itu menghasilkan mu'annas dari mudhaf ilaih yang mu'annas. Tapi ada syaratnya, an yakuna al-mudhaf salihan lil-hadzi wa iqamati al-mudhaf ilaihi muqamah. Syaratnya agar mudhafnya salihan lil-hadzi, bisa dibuang. Wa iqamati al-mudhaf ilaihi muqamah, dan menempatkan mudhaf ilaihi pada tempatnya mudhaf. Wa yufham minhu dzalikal makna, dan darinya bisa tetap difahami maknanya. Ya. Contoh, quti'at ba'du asabi'ih, dipotong sebagian jari-jarinya. Fa sahha ta'nitsu ba'd, maka bisa menjadikan ba'd mu'annas. Dikatakan quti'at ba'd mudzakkar lafadznya, cuma dia diidhafahkan kepada isim yang mu'annas, asabi'. Ya, asabi' sama taksir, dan dia mu'annas. Maksudnya ya usbu', ya mu'annas ya, pada dirinya usbu' mu'annas mudzakkar. Kalau mufradnya usbu'. Ya, melihat jamaknya mungkin ya, taksir di sini ya. Ba'du asabi'i quti'at ba'du asabi'i fa sahha ta'nitsu ba'd, bisa ditaknits ba'd. Kenapa? Li idafati ila asabi'. Karena dia diidhafahkan kepada asabi', wa huwa mu'annas, dan asabi' termasuk mu'annas. Kenapa? Ya, li sihhati al-istighna bi asabi'an, karena bisa mencukupi dengan asabi' tanpa ba'd. Fataqul, sehingga engkau boleh mengatakan quti'at asabi'uhu. Nah itu. So, jadi paham ini ya. Ya, kalau iktasaba dia menghasilkan. Kalau aksaba bukan hanya menghasilkan untuk gitu. Ya. Memberikanlah lebih tepatnya mungkin. Memberikan kepada yang pertama ta'nits. Kalau iktasaba kan menghasilkan untuk dirinya. Ya. Kalau aksaba untuk yang lainnya. Yang kedua, menghasilkan untuk yang lainnya, atau untuk yang kedua ta'nits. Kalau iktasaba untuk dirinya. Iya kan? Mudhaf yang mudzakkar ini menghasilkan untuk dirinya ta'nits. Contoh ucapan penyair dalam Al-Bahr al-Tawil, masyaina kama ihtazzat rimahun tasaffahat a'aliyaha marru riyahin nawasimi. Masyaina, si penyair sedang menyifati berjalannya kaum wanita. Masyaina, mereka kaum wanita berjalan, kama ihtazzat, berlenggang seperti ihtazzat rimahun, bergoyangnya ranting-ranting yang tasaffahat 'aliyaha, bagian atasnya diterpa maruriyahi, tiupan hembusan angin an-nawasim, yang lembut. Ya, jadi kita lihat ranting-ranting yang ada di bagian atas pohon ketika tertiup angin yang lembut, bergerak, goyang, bergoyang, goyang, dia mencipati jalannya mereka dengan itu. Hannath al-mar li idhafati ila riyah, maka di ta'nits di sini al-mar dengan dikatakan tasaffahat. Tuh, fa'il kan marru, fa'ilnya tasaffahat marru. Tasaffahat marru riyahi, dijadikan mar mu'annas. Kenapa? Karena dia ya, diidhafahkan kepada riyah yang mu'annas. Farubba makana maka dimu'annaskanlah al-mar karena dia diidhafahkan kepada riyah, wajaza dzalik, dan itu boleh. Kelisih hatil sihna anil mar biryah, karena bisa dicukupkan dari al mar, bisa dibuang al marnya dengan mencukupkan dengan riyah. Contoh tasafahatir riyah. Ya tadi riyah dan juga sobih, semua anas yang majazi ya. Jadi antaranya sama taksir juga masuk kan, sudah lewat. Tentang cek lagi coba. Ya mufradnya bagaimana? Mufradnya dia mu'annats atau tidak? Yang jelas ini lafadznya jamak taksir. Ya. Termasuk mu'annats yang majazi. Kemudian warubbama kana al-mudhafu mu'annatsan. Nah, sekarang bagaimana kalau mudhafnya mu'annats? Kalau tadi mudhafnya mudzakkar, mudhaf ilainya apa? Mu'annats. Bagaimana sebaliknya? Warubbama kana al-mudhafu mu'annatsan. Ya, terkadang mudhafnya yang muannas. Fakta sahabat tazkir, maka dia mudhaf ini yang muannas menghasilkan tazkir. Muzakkar. Minal muzakkar al-mudhaf ilaih. Dari yang muzakkar, dari mudhaf ilaih. Dari mudhaf ilaih yang muzakkar. Bisyaratil ladhi taqaddam. Dengan syarat yang sudah lewat. Ya, apa syaratnya? Agar sihatul istighna an anil awal bisani. Ya. Bisa mencukupkan ya dengan yang kedua dari yang pertama. Kalau dibuang yang pertamanya tidak rusak mana yang keduanya. Kaqouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dari kaum muhsinin. Di sini apa? Qaribun. Bukan qaribatun. Ya, dan dia qarib khabar dari rahmat itu. Ya, khabarnya inna, isimnya rahmat, kemudian khabarnya qarib, dan di sini qarib muzakkar karena rahmat meskipun muannas dia diidhafahkan kepada lafaz Allah yang muzakkar Allah lafaznya ya. Kemudian farahmah muannas, maka rahmah muannas. Waktu sahabat tazkir biidhafatiha ila Allah taala, maka dihasilkan tazkir dengan diidhafahkannya rahmat kepada Allah taala. فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجوز التأنيث فلا تقول خرجت غلام هند إلا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام. Adapun jika mudhafnya tidak cocok, tidak bisa dibuang. Wal istighna bil mudhaf ilaih, dan tidak bisa mencukupkan dengan mudhaf ilaih tanpa mudhafnya. Berarti syaratnya hilang. Anhu lam yajuz ta'nis. Saya ulangi, apabila mudhafnya tidak bisa dibuang dan tidak bisa mencukupkan dengan mudhaf ilaih tanpa mudhaf, lam yajuz ta'nis, maka tidak boleh untuk ditanis. Ya, tidak boleh ditanis mudhafnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan kharajat ghulamu hindin. Enggak boleh. Antum jadikan ghulam apa? Mu'annas lafadznya, ataupun pada hukum mu'annas. Kenapa? Karena sebab diidhafahkan kepada yang mu'annas. Kenapa? Syaratnya hilang. Itu apa? Ya, tidak bisa kita mencukupkan dengan mudhaf ilaihin tanpa hulam. Karena maksudnya kan rusak jadinya. Idla yuqal, karena tidak boleh dikatakan, ataupun karena tidak dikatakan, kharajat hindun. Beda kan maknanya? Kharajat ghulamu hindin dengan kharajat hindun. Yang antum maukan adalah kharajat ghulamu hindin. Kalau dibuang, mudhafnya jadi kharajat hindun. Ya, hindun yang keluar. Ya, beda dengan tadi yang sudah disebutin di atas. Wa yufham minhu khurujul ghulam. Ya, kemudian difahami dari kharajat hindun adalah keluarnya ghulam. Mungkin enggak? Ya, tidak. Ya, tidak. Tidak boleh dikatakan, ya, kharajat ghulamu hindin, kemudian diganti dengan kharajat hindin, dengan memaukan makna tadi. Ghulamnya, ya, enggak bisa. Ya. Faham ini maknanya ya? Wa yufhaminu khurujul ghulam. Tidak boleh dikatakan kharajat hind, kemudian difahami yang keluar ghulamnya. Ya, beda dengan yang sebelumnya tadi. Dibuang mudhafnya tetap, maknanya tidak rusak. Faham yang di sini? Ada yang belum faham? Apa? Iya, sudah dari rosem, sunnah. Ya, dari sana seperti itu. Tulisannya dengan ta maftuhah. Ya, sehingga dibacanya pun kalau waqaf padanya dengan tak rahmat. Ini tak tanis juga sama. Ya. Cuma ditulisnya dengan tak maftuhah. Kalau kita waqaf maka dengan ta in rahmat. Sesuai dengan tulisannya. Waqaf itu sesuai dengan tulisannya. Kalau tulisannya hak maka di waqafkan pada hak. Dan yang jelas sama. Ta'nis juga sama. Tahu ta'nis juga. Wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dha qad ya'ti lafzan mufrada. Satu lagi ya, kita ambil 66 kali 10 berapa? 60 kali 100 600. Cepat 600 lagi antum. Ya kan? Gampang kan ngali, hitungnya cepat. Wa rubbama wa ba'dul asma', sebagian isim-isim yudhafu abada, selalu didhafahkan. Keadaannya mesti apa? Mudhaf. Wa ba'du dha qad ya'ti lafzan mufrada. Dan sebagian isim yang didhafahkan ini qad ya'ti lafzan, kadang lafaznya datang mufrada. Ya, dalam keadaan apa? Mufrad. Ataupun sendirian. kadang datang sendirian. Ya. Kita lihat, saya juga agak lupa penjelasannya, syaratnya, syaratnya lihat. Jadi lafzul di sini i'rabnya tamyiz. Ya. Sebagian isim-isim selalu didhafahkan dan sebagiannya ada yang lafadznya datang mufroda dalam keadaan sendirian. Minal asma ma yalzimu lidhafah, minal asma'i ma yalzimu lidhafah, apa i'rabnya ma? Hah? Minal asma'i ma mubtada mu'akhar. Minal asma khabarnya muqaddam. Di antara isim-isim ada yang dia menetapi idhafah. Ya, dia catatan kaki. Wa minha ma tamna'u idhafatuhu kal mubmarat wal isyarat. Di antara isim-isim ada yang dilarang didhafahkan. Dhamir-dhamir isim-isim isyarah. Ya. Dan selain ai dari isim-isim mausulat enggak boleh, kalau ai ya didhafahkan. Wa min asma'i syarat, dan juga dari selain ai dari isim-isim syarat, dan juga dari selain ai dari isim-isim istifham. Demikian kata Al-Ashmuni. Ayat. Jadi ada isim itu yang dia apa? Menetap idhofah, ada yang dilarang diidhofahkan, ada yang dia mesti diidhofahkan, ada yang kepada mufrad, ada yang kepada jumlah. Ya. Wa huma qismani, dan isim-isim yang melazimi idhofah itu ada dua macam. Yang pertama, ma yalzamu al-idhofata lafzan wa ma'nan, apa yang dia melazimi idhofah lafaz dan maknanya sekaligus. Lafaz dan maknanya. Fala yustamalu mufrada, sehingga dia tidak boleh digunakan sendirian. Pengong sendirian enggak bisa dia. Harus diidhofahkan. Ai bila idhofah, yakni dia tidak digunakan sendirian, maksudnya tanpa disandarkan kepada yang lainnya, tidak. Wa huwal murad bi syatril bait, inilah yang dimaukan dengan potongan bait yang pertama. Wa ba'dul asma'i yudhafu abada. Ya, sebagian isim-isim diidhofahkan selalu lafaz dan maknanya kepada setelahnya, tidak sendirian datangnya. Wadhalika nahu, contohnya inda, lada, siwa, qusara, asyai, wa humadah, makna qusara asyai dan humadah sama. Yani ghayatuhu, ghayah, akhir dari sesuatu. Wasani, yang kedua. Ma yalzamul idhafata ma'nan duna lafzin, isim yang dia melazimi idhafah secara makna saja. Ini yang lazimnya. Yang lazimnya. Duna lafzin, tanpa lafadznya. Tapi dia kadang didhafahkan kepada lafadznya. Yang jelas pokoknya dia harus didhafahkan maknanya. Bisa maknanya saja, bisa lafadz dan maknanya. Gitu. Yang jelas yang harus apa di sini? Maknanya. Lafadznya bisa enggak? Bisa, tapi enggak harus. Gitu. Sehingga dibuang mudhaf ilaihnya secara lafadz, kemudian diniatkan apa? Maknanya. Kemudian dicukupi mudhaf ilaih tadi yang dibuang dengan tanwin. Yang disebut dengan tanwin apa? Iwab. Ya kan? Tanya apa? Iwad. Kullun. Apa? Ilayna raji'un. Kullun fi falaki yusbahun. Kullun. Masih ada enggak? Kullun-kullun. Antum kalau hafalannya semua kullun keluar semua itu. Berarti mungkin itu. Disebut kullun semua keluar semua. Kullun, kullun, kullun. Nahu contoh kullin ba'din ayin. Kullin ba'din ayin. Ah itu. Menetapi apa? Idhofah secara makna. Harus ya, kadang lafaznya disebutkan, kadang maknanya saja gitu. Wa yajuzu, kalau yang sebelumnya apa? Lafaz dan maknanya. Wa yajuzu an yusta'mal mufrada, dan boleh masing-masing dari kullun, ba'd dan ai digunakan sendirian. Ai bila idhafah, tanpa idhafah. Wa huwal murad bi qawlihi, dan inilah yang dimaukan dengan ucapan beliau pada syatr tsani wa ba'du dza. Iya. Ai ba'du ma lazima al-idhafah, sebagian isim yang menetap idhafah secara makna qad, terkadang yusta'mala, qad yusta'malu mufradan lafza, terkadang ya digunakan mufrada sendirian lafadznya, bisa juga dia mansub ala nasil khaf ya fil lafz. Wa sayati kullun min al-qismain, akan datang masing-masing dari dua ini nanti ya pada pertemuan berikutnya mungkin. Contohkan apa yang kullun sudah tadi ya, yang ba'd contohnya apa? Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, yani ala ba'dihim maknanya. Yang ayyan apa ayyan? Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Ayyan, sendirian. Ada mudhaf ilaih yang dimaukan apa? Hanya maknanya saja. Semis ayyan isi apa? Nama-nama yang mana saja. Gitu lah. Ayya asma'in atau semisal itu. Selesai. Ya, saya mau nambah. Saya tambah kesian banyak ini. Dan 6 ya, San. Sudah berat atau masih enteng 6? Insyaallah cepat 6. Ya, sesuai dengan prosedurnya antum. Kalau antum mau 10, 10. Berapa? Minimal 5 sekarang, Mas. Minimal itu 5. 6 ya, sedang. Kalau antum mau nambah boleh, kurang jangan, karena ini kita waktunya tinggal sedikit lagi. Syukur-syukur kita sudah selesai, waktu masih ada waktu kesempatan kita merojaah kan. Sisanya untuk merojaah. Merojaah global. Apa? Hafalannya dan juga mungkin makna wajib, jadi yang antum baca itu paham semua gitu. Merojaahnya lebih cepat dari yang biasanya. Diulang-ulang biar apa? Hafal. Gimana San, lanjut apa cukup San? Baik Ki. Ikut saja atau gimana Ki? Lanjut apa cukup Ki? Mantap. Hah? Lanjut apa cukup? Hah? Apa? Terserah yang lain katanya. Berarti yang lainnya gimana? Hamam gimana Mam? Cukup apa lanjut? Terserah antum atau Baik Ki. Dia siap insyaallah imbangi. Lanjut. Lanjut Ki. Hasan. Lanjutkan. Cukup. Ya, saya sendiri juga kerepotan kalau banyak-banyak. Antum ya lebih luas, lebih cerdas, lebih cepat hafalannya, masih muda waktunya ini segala macam. Yang keteteran. Ya, sebelum kita akhiri barangkali yang disampaikan, masih pembahasan ini bapak ini, masya Allah ya, banyak faedahnya di sini. Ada yang tertinggal nggak? Ya ya. Ya mudhaf ilainya disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang beral. Iya, terus. Mudhafnya kan mana tadi? Coba lihat. Mudhafnya mana? Al-mustahib dan mudhafnya ya. Disebutkan di sini keadaan yang ketiga, an yakuna mudhaf ilaihi, agar mudhaf ilainya safu, iya kan? Safu di sini, safu mudhaf ilaihi. Mudhafan disandarkan li dhamirin, kepada dhamir ha, yang mana dhamir tersebut fihi al. Mengandung mana al? Kenapa? Karena kembali kepada al-wud. Itu kan? Ada yang ketinggalan enggak? Sudah jarang kan di sini syarahnya karena mungkin sudah tercukupi. Terus setiap hari itu minimal antum murojaah dari awal ya sekali. Itu antum bisa manfaatkan waktu sambil nyuci, sambil piket. Ya, nah nanti yang belum mutkinnya antum khususkan waktunya. Jadi nanti mutkin terus terjaga terus yang sudah lewat. Dimanfaatkan sambil jalan nyuci daripada nganggur kan. Datang syaitan membisiki sesuatu yang baik, misalnya kalam kalam mengalah penuh fidun saja sudah. Insyaallah lancar kalau seperti itu tiap hari. Nanti kalau sudah selesai semua, antum sehari 100 kan enteng. Pagi 10 hari itu setengah jam atau kurang ya, malah ya 100 ya kurang malah 100 sedikit. Ini aja hampir 300 setengah jam kan kalau yang cepat itu. Ya cukup dulu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.